terjadi hingga tercipta memori. Dulu aku menduga itu hanyalah mimpi, baru kini ku sadari. Walau berjuta kata yang ingin ku ucapkan, takkan mampu bercerita tentang cinta yang ada, hanyalah dirasakan engkau dan aku berdua. Berdua.